Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah 'azza wa jalla nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih terus-menerus berusaha meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus juga meningkatkan kesolehan, ketaatan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk kebaikan-kebaikan yang insyaallah semuanya akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang paling berbahagia, paling dibahagiakan oleh Allah, baik dalam kehidupan dunianya, dan belilah manusia yang dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia paling berbahagia di dunia dengan ketaatannya yang paripurna, dengan ketakwaannya yang luar biasa, dan akhlaknya yang mulia. Dan beliaulah manusia yang paling berbahagia kelak di akhirat dengan jaminan ampunan, jaminan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai umatnya ingin menjadi manusia yang paling dibahagiakan di dunia dengan mencontoh, meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita akan membahas pada kesempatan yang mulia ini tentang bulan Syawal dari perspektif karakteristik. Biasanya saya menyampaikan tentang karakteristik surat-surat Al-Quran yang sudah memasuki surat Hud. Tetapi memanfaatkan momentum Syawal, kita akan membahas khasa'is, karakteristik bulan Syawal, agar kita memahami dengan baik apa sesungguhnya bulan Syawal ini. Karena kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sangat luar biasa, tentu kita berharap bulan Syawal juga kita mampu memaknainya dengan sebaik-baiknya, menjalankan apa saja yang menjadi catatan terbesar kita di bulan Syawal. Bahkan nanti setelah Syawal juga kita harus memaknai karakteristik bulan Dzulqa'dah, karakteristik bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Karena sesungguhnya antar bulan dengan bulan berikutnya saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena kita tidak tahu bulan apa, tahun berapa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kita sangat yakini bahwa Ramadan bukan satu-satunya syahrul amal, bukan satu-satunya bulan beramal. Setiap bulan, setiap tahun, setiap hari, setiap waktu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada setiap hambanya untuk terus beramal. Karenanya Allah mengingatkan untuk terus beramal, bukan berhenti dari beramal. Sehebat apapun amal seseorang yang pernah dilaksanakannya, maka tidak juga menjadikan dirinya berhenti, apalagi pensiun dari beramal. Setelah menunaikan ibadah haji, ibadah yang juga termasuk ibadah puncak seorang yang beriman, tidak berarti setelah ibadah haji selesai maka selesailah amalnya, selesailah kebaikannya. Ibadah Ramadan yang sangat luar biasa tidak kemudian berarti bahwa berakhirlah amalnya, berakhirlah ibadahnya, karena dia sudah menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kamus berhenti dari beramal bagi seorang yang beriman. Fa idza faragta fansab. Apabila kamu selesai dari satu urusan, selesai dari satu momen, maka jalankan, kerjakan urusan atau amal yang lain. Fa idza faragta fansab. Bahkan ini kata an-nasab dalam bahasa Arab artinya adalah at-ta'abu, penat dan lelah. Kalau di bulan Ramadan penat dan letih kita beribadah, beramal, maka setelah Ramadan juga sama perintahnya, fansok, letihlah, penatlah, bersungguh-sungguhlah beramal. Karenanya tidak ada beda antara Ramadan dengan bulan Syawal. Jangan sampai seperti yang banyak tersebar di WhatsApp, masjid ini kehilangan jamaahnya, katanya gitu ya. Ada masjid yang kehilangan jamaahnya, padahal ketika Ramadan jamaahnya membludak. Padahal Bapak Ibu, yang kita lakukan di Ramadan apa? Semuanya sunnah. Kalau yang wajib, Syawal juga sama, Zulqa'dah juga sama. Yang wajib semua sama. Hanya Ramadan ada ibadah puasa yang wajib, tapi yang lainnya semuanya sunnah. Salat tarawih sunnah, itikaf sunnah, memberi makan orang berpuasa sunnah, apalagi Pak? Hampir semua yang kita jalankan di bulan Ramadan adalah yang sunnah. Lah, kalau sunnah ada waktunya enggak? Enggak ada. Kalau itu ibadah sunnah, maka waktunya sangat bebas. Ramadan yang kita jalankan sunnah, maka karena status hukumnya sunnah, baik enggak kita jalankan di bulan Syawal? Tetap lah, namanya juga sunnah. Mau puasa ada, mau sholat malam tetap, mau infak juga tetap, mau baca Quran juga demikian, mau berbagi, mau memberikan kebaikan dan lain sebagainya. Karena notabenenya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kita jalankan di bulan Ramadan juga sunnah. Kalau sunnah tidak dibatasi dengan waktu, karenanya yang kita jalankan di bulan Ramadan sangat layak, bahkan sangat baik tetap kita jalankan juga di bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya. Kaidah para ulama adalah a'malu Ramadan a'malus sanah. Amal-amal bulan Ramadan adalah amal-amal sepanjang tahun. Yang wajib sepanjang bulan ada. Yang sunnah juga menunjukkan bahwa ibadah tersebut baik dijalankan di bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, itulah karakteristik dari bulan Syawal yang pertama, bahwa bulan Syawal ini adalah kelanjutan dari ibadah sunnah yang pernah kita jalankan di bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah berarti beribadahlah, mengabdilah kepada Allah. Ada batasan? Tidak ada batasan. Batasannya hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yang diyakini. Para ulama tafsir sepakat, al-yakinu fi hadhil ayati maknaha al-mautu. Berarti tidak ada kata berhenti untuk beramal, karena waktu kita beribadah, waktu kita mengabdi adalah batasnya sampai kita menghadap Allah. Apalagi Bapak Ibu, ada di sini yang tahu bahwa meninggalnya bulan Ramadan. Alhamdulillah udah selesai Ramadan dan kita tidak dipanggil oleh Allah. Tidak ada juga yang tahu bahwa kita akan dipanggil oleh Allah bulan Syawal. Tidak ada yang tahu. Karena Persoalan ajal, persoalan al-mautu adalah persoalan yang sangat rahasia, hanya diketahui oleh Allah, dan seorang manusia itu amat sangat ditentukan oleh waktu ia meninggal. Kalau meninggalnya dalam keadaan taat, maka husnul khatimahlah dia. Tapi mohon maaf, jika meninggalnya saat ia bermaksiat, maka su'ul khatimahlah ia. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tidak berzina seseorang yang sedang berzina itu kecuali imannya sedang dicabut oleh Allah. Tidak ada orang beriman yang berzina. Kalau dia berzina, maka imannya sedang tidak ada. Lah kalau dia meninggal saat maksiat, berarti tidak membawa iman. Iya. Wala yasriku sariku hina yasriku wahu mumin. Tidak mungkin, kata Rasulullah SAW, orang yang mencuri itu membawa iman. Saat dia mencuri, maka dia sedang dalam keadaan tidak beriman. Kalau ia meninggal saat itu, maka meninggal dalam keadaan tidak beriman. Karena tidak mungkin bertemu antara iman dengan kemaksiatan. Itulah karenanya ada alat ukur. Firman Allah di dalam surat An-Nahr 32, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Ada orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, thayyibin. Kata para ulama tafsir, sedang melakukan kebaikan, sedang berada dalam kebaikan, berada di tempat yang baik, sedang mengerjakan kebaikan. Itulah manusia yang husnul khatimah. Namun sebaliknya, ada juga alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ada yang diwafatkan oleh Allah sedang menzalimi diri sendiri, sedang bermaksiat. Dan banyak sekali sekarang, karena memang era media, yang meninggal ketika sholat juga ada, yang meninggal ketika ceramah juga ada, tapi yang meninggal ketika maksiat ada gak Pak? Ada juga. Inilah, tidak mungkin Allah salah menyampaikan firman-Nya tentang dua kategori manusia. Namun kalau manusia terus beramal, insya Allah besar kemungkinan, sangat yakin bahwa dia akan meninggal, menyelesaikan kehidupan dunia dengan titel yang terbesar yang bernama husnul khatimah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lihat Syawal secara bahasa. Syawal artinya secara bahasa adalah tinggi. Irtafa, wartafa, rafa'a, meningkat atau mengangkat. Nah, kalau kita baca di dalam beberapa kamus bahasa Arab, ini ada hal yang menarik. Jadi kalau dalam kamus itu, ketika sebuah kata dimaknai oleh ulama bahasa, maka ulama bahasa mencoba untuk ya mencari pengalaman atau peristiwa yang terkait dengan kata tersebut. Kenapa? Karena peristiwa ini akan lebih memahamkan kita tentang makna kata tersebut. Wallahu a'lam. Begitu. Ya, ada contoh yang konkret. Mungkin kita juga kalau baca kamus bahasa Indonesia kan ada maknanya, kemudian ada contoh konkretnya. Ternyata ada dua yang dikaitkan dengan Syawal secara bahasa. Pertama, syalatin naqatu bidzanabiha. Unta itu mengangkat ekornya. Yang kedua, syalal qaumu silahahum. Kaum, ada tradisi di negara Arab, mereka mengangkat senjata atau pedang. Syala artinya mengangkat atau naik. Wallahu a'lam. Kalau kita kaitkan dengan bulan Syawal, meskipun ini tidak selalu harus dikaitkan, tapi karena ada contoh dari ulama bahasa, seolah-olah keterkaitan itu ada. Karena contoh konkretnya begitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hebat. Unta itu kalau mengangkat ekornya, tandanya apa Pak? Ada yang tahu? tandanya hasrat biologisnya ingin dipenuhi. Ya, kalau di negara tertentu yang ada unta, orang yang biasa ya berinteraksi dengan unta, kalau unta itu mengangkat ekornya itu tanda bah pengen dikawinin, gitu ya kalau bahasa sekarang. Syalatin naqatu, kenapa? Luar biasa. Unta seolah-olah dia sudah menahan hasrat nafsu biologisnya satu bulan penuh, dan di bulan Syawal itu ia meminta kepada majikannya, tuannya, untuk mengawinkannya dengan yang lain. Tentu kita tidak seperti itu, tapi isyarat bahasa itu ditemukan karena memang bulan Syawal adalah ayyamu aklin wa syurbin. Memang bulan Syawal adalah awal-awalnya adalah bulan untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita berbahagia, untuk kita bersama-sama bersukacita dan lain sebagainya, karena selama satu bulan kita dihentikan oleh Allah untuk melakukan hal yang sesungguhnya halal bagi siapapun. Yang kedua, ada tradisi yaitu bahwa beberapa kaum itu akan mengangkat senjatanya kalau pertama menyelesaikan satu peperangan sebagai simbol kemenangan. Jadi kalau perang selesai dan menang, mereka mengangkat senjata, mengangkat pedangnya. Ini tanda kebahagiaan atas kemenangan. Seolah-olah, sekali lagi namanya juga hubung kait antara makna bahasa dengan fenomena kehidupan. Saat itu tradisinya ketika mereka menyelesaikan satu perjuangan panjang yang bernama Ramadan, maka mereka mengangkat senjata sebagai bukti mereka sudah memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu. Kalau kita yang diangkat apa, Pak? Kayaknya yang diangkat obor, Pak ya. Makanya keliling obor. Dulu pakai pedang, sudah selesai memenangkan. Atau kata para ulama, mereka mengangkat senjata itu untuk memperingati hari kebesaran. Biasanya hari kemerdekaan ada tari pedang. Nah, pedangnya diangkat itu tanda mereka mensyukuri, berbahagia dengan hari kebesaran, apakah kemerdekaan sebuah bangsa ataukah kebahagiaan sebuah peristiwa yang itu ternyata simbolnya dengan mengangkat senjata. Seolah-olah Syawal ini adalah simbol kemenangan kita, Syawal adalah simbol kesyukuran kita. Karenanya para beberapa negara tertentu yang punya senjata pedang dan lain sebagainya mengangkat senjata atau pedang sebagai tradisi untuk mengingat keagungan hari tersebut, karena mereka menyelesaikan perjuangan panjang ibadah Ramadan. Kalau kita bukan angkat senjata, tapi angkat koper pulang mudik, itu tidak ada masalah, ya. Jadi secara bahasa begitulah Syawal. Karenanya kemudian para ulama mengingatkan karakteristik yang ketiga dari bulan Syawal ini, Syawal mukammilu atau mutammimu Ramadan. Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata. Ungkapan ini luar biasa. Dan hendaklah kamu menyempurnakan. Bapak Ibu, sebuah ibadah, sehebat apapun ibadah itu, tetap membutuhkan penyempurna atau pelengkap. Ibadah sholat yang wajib disempurnakan dengan ibadah sunnah nawafil. Sholat zuhur kita sempurnakan dengan sholat ba'diyah. Itu bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan. Ibadah puasa yang wajib sepanjang bulan Ramadan, ternyata ada saja di antara hamba Allah yang uzur, yang tidak mampu berpuasa, yang sedang bepergian. Bahkan ini hebatnya rencana Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pasti di bulan Ramadan ada yang tidak bisa puasa karena sakit. Pasti Tidak ada seluruh manusia sejagat ini sehat dan bisa puasa. Pasti ada yang sakit. Kenapa? Rahasia Allah. Pasti ada yang uzur. Pasti Pak. Tidak mungkin seluruh dunia umat Islam bisa puasa semuanya di bulan Ramadan. Tidak mungkin. Pasti ayatnya begitu. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Pasti ada yang sakit, pasti ada yang bepergian, pasti ada yang uzur. Kenapa? Rahasianya Bapak Ibu, agar ada hamba-hamba Allah yang juga tetap berpuasa di bulan-bulan yang lain. Hitung saja Pak, 365 hari yakin ada saja hamba Allah di belahan dunia lain, di masyarakat lain yang sedang puasa. Sehingga 365 hari tidak mungkin tidak ada hamba Allah yang sedang apakah wajib mengganti tentunya qadha, apakah fid apa namanya? Apakah nazar, apakah puasa sunnah. Kenapa? Karena memang setiap hari, setiap bulan, setiap waktu adalah beribadah. Ini contoh yang sangat konkret bahwa ibadah Ramadan yang sudah diselesaikan, ada hamba-hambanya yang harus menyempurnakan bahasa Allah, dan hendaklah kamu menyempurnakan. Sehingga Syawal dan bulan-bulan yang lain sesungguhnya adalah penyempurna dari ibadah Ramadan kita. Namanya juga penyempurna, maaf. Tidak ada penyempurna yang lebih banyak, lebih berat dari yang disempurnakan. Tapi meskipun pelengkap itu nilainya kecil, tapi sangat menentukan. Bahkan yang melengkapi bisa dihukumi sama dengan yang dilengkapi. Itulah kaidah usul fikih. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kita maknai Syawal seperti itu. Suatu kewajiban yang tidak dapat sempurna dengan sesuatu yang lain, maka hukum yang lain itu adalah wajib. Sholat wajib Bapak Ibu. Ya. Kemudian sejadah itu wajib atau sunnah atau mubah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Tapi kalau seseorang tidak sempurna sholat yang wajibnya tanpa sejadah, maka hukum sejadahnya menjadi wajib. Berpakaian. Berpakaian untuk sholat menjadi wajib. Karena syarat sholat adalah menutup aurat. Maka sesuai dengan kaidah usul fikih ini, atau ada kaidah yang lain, al-wasail bihukmil maqasid. Media, sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya baik, harus medianya baik, karena hukumnya sama. Sekarang ibadah sholat wajib dan tidak sempurna ibadah sholat tersebut tanpa media yang menjadikan ibadah sholat itu sempurna, maka semua media yang menyempurnakan itu dihukumi seperti yang disempurnakan. Hebat. Karenanya ada bagian perlengkapan. Ya, jangan menghina bagian perlengkapan. Padahal kurangnya cuma satu bunga, tapi tidak sempurna kalau tidak ada hiasan bunga. 200 juta tidak dikatakan 200 juta kalau kurang 10 juta, cuma 190 juta. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini puasa Ramadan yang satu bulan itu tidak sempurna. Ini bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dilengkapi dengan hanya 6 hari. Bayangkan 6 hari menentukan yang 1 bulan. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, barulah dikatakan sempurna nilainya 1 tahun. Meskipun 6 hari, tapi menentukan nilai dari ibadah Ramadan kita yang 1. Itulah arti menyempurnakan. Dalam bahasa agama, yang menyempurnakan itu bisa sama hukumnya dengan yang disempurnakan, bahkan amat sangat menentukan. Maaf, pahala Ramadan kita yang macam-macam. Ada infaknya 1 M, ada sedekahnya, ada zakatnya, ada itikafnya. Maaf, semuanya la turfa'u ilal khaliq, tidak dinilai oleh Allah. Kenapa? Karena puasa yang menilainya hanya Allah. Kullu amalin adama lahu ila sum fa innahu li wa ana ajzibi. Begitu hadis qudsi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, 200 juta infak kita Ramadan tidak dinilai oleh Allah kalau tidak bayar 50 ribu zakat fitr. Itulah penyempurna. Padahal cuman 50 ribu. Padahal cuman 35 ribu. Tergantung ya. Kalau di kampung katanya 35. Kalau di sini sepertinya harus 100 ribu ya. Karena tergantung dengan ini Pak, penghasilan Pak. Tergantung dengan beras yang dikonsumsinya. Beras kelas menengah, kelas rendah atau kelas. Ya ini begini kalau zakat. Kalau makan cari beras yang bagus. Giliran zakat cari beras yang paling. Ada teman-teman dulu saya ke Amerika. Ustaz boleh enggak kalau zakat fitr saya, zakat fitr ya. Sebetulnya yang paling tepat zakatul fitr Pak. Karena idul fitr. Kenapa enggak idul fitrah? Kalau gitu zakat fitrah, idul fitrah. Artinya fitr itu ya itu Pak berbuka. Hari raya berbuka. Makanya ini zakatnya ketika kita berbuka. Tanggal 1 Syawal mulai maghrib deng diumumkan 1 Syawal itulah zakat fitrah sampai imam naik mimbar untuk sholat Idul Fitri. Zakat fitri. Boleh enggak Ustaz? Kalau saya zakat fitrahnya sesuaikan dengan Indonesia. Enak banget penghasilan dolar giliran zakat pakai rupiah. Harus sesuai Pak, beda Pak. Malaysia beda zakat fitrahnya karena memang nilainya beda dan memang kalau bahasa kita penghasilan masing-masing berbeda. Bayangkan sekian amal tidak dinilai oleh Allah kalau tidak disempurnakan hanya dengan 50 pelengkap, tapi pelengkap amat sangat menentukan. Ampunan Allah yang kita mohonkan sepanjang Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Sekian banyak kita mohon ampunan kepada Allah. Man shoma Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, man qoma Ramadana imanan wa tisaban ghufira. Maaf. Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya manakala antar hambanya belum saling maaf memaafkan. Simpel tetapi menentukan. Ada tradisi di kita Syawal ini untuk saling maaf memaafkan sehingga seolah-olah Syawal ini menyempurnakan Ramadan kita. Benar, Ramadan kita sangat tinggi nilainya, tapi maaf kalau kemudian sesuai dengan kaidahnya, maka sehebat apapun, setinggi apapun amal yang berhasil dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, tanpa Syawal tidak sempurna. Tanpa 6 hari, tidak setahun. Tanpa zakat fitr, maka masih menggantung. Tanpa saling memaafkan, maka belum diberikan ampunan oleh Allah. Masih ragu dengan karakteristik bulan Syawal? Ini bulan mulia. Bulan yang sangat diharapkan oleh orang-orang beriman untuk menyempurnakan sekian banyak yang harus disempurnakan berdasarkan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beramal ada 3 tuntunan para ulama. Yang pertama, prioritas amal. Yang kedua, kualitas amal. Yang ketiga, kategorisasi amal. Ini kita kaitkan dengan Ramadan. Benar, di bulan Ramadan prioritasnya adalah ibadah mahdhah. Namun maaf, prioritas amal itu akan berbeda jika waktunya berbeda. Saat azan berkumandang, maka amal yang paling utama memang sholat. Namun ketika selesai sholat, amal yang paling utama sesuai dengan profesinya. Karenanya tidak ada kepastian tentang amal yang paling utama. Amal seorang ayah beda dengan amal prioritas seorang anak Pak. Jangan samakan. Nah, kamu lihat bapak nih pergi pagi pulang malam. ayah anaknya akan bilang, "Pak, memang itu amal Bapak, amal saya memang belajar." Jangan samakan atau kita banding-bandingkan. Saya kadang nanya sama anak, baikan ayah atau baikan ibu? Enggak bisa, Pak. Anak akan bilang, baikan ibu. Kenapa? Ibu yang melahirkan. Ya memang begitu ibu, amal prioritasnya melahirkan. Memang bapak enggak bisa melahirkan. Karena perbandingannya tidak mungkin. Prioritas amal menurut Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah adalah makana muwafiqan li halihi wa li hajatil ummah. Kalau sesuai dengan kondisinya, Pak. Seorang pelajar amal utamanya belajar, seorang pekerja amal utamanya bukan, seorang pebisnis amal utamanya di situ. Profesi itu berbeda-beda dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dulu cita-citanya waktu TK apa, Pak? Saya ingat dulu cita-cita waktu TK jadi polisi, Pak. Kalau TK kan itu, Pak, ditanya. Cita-citanya apa, Nak? Polisi. Kalau enggak polisi apa, Pak? Tentara. Kalau enggak dokter, saya ingat itu, Pak. Ketika Allah memberikan profesi yang berbeda-beda, maka amal prioritas kita berbeda-beda. Utsman bin Affan dengan hartanya, itulah amal prioritasnya yang melayakkan dia masuk surga. Bilal bin Abi Rabah, amal utama adalah zuhud, itulah yang melayakkan dia masuk surga. Sekian banyak sahabat. Khalifah Abu Bakar, amal yang utamanya adalah memimpin pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah caranya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sekian banyak amal yang menjadi prioritas kita yang tidak bisa disamakan antar satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua adalah kualitas dan kuantitas pun sama. Kualitas amal itu bukti keimanan. Maaf, kuantitas amal bukti keimanan, sementara kualitas amal bukti keikhlasan. Enggak mungkin orang dinilai amalnya berkualitas kalau tidak punya standar kuantitas. Khatam Quran 5 kali bagus, itu kuantitas. Tapi yakin, kalau yang punya kuantitas bisa dinilai kualitasnya. Tapi yang tidak punya kuantitas enggak bisa dinilai kualitas. Kalau amalnya cuma 1, Pak, enggak bisa dinilai kualitas. Kalau amalnya 100 bisa dinilai kualitasnya. Makanya manusia yang paling banyak beramal itulah manusia yang berkualitas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan tanya amalnya banyak, Abu Bakar As-Siddiq jangan tanya amalnya banyak, dan dua-duanya manusia berkualitas. Kadang-kadang begini, Pak, soalnya kualitas itu diukur dengan sedikit. Enggak apa-apa, sedikit yang penting berkualitas. Emang yang banyak enggak berkualitas? Enggak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas. Emang yang banyak enggak ikhlas? Ujian orang yang banyak amalnya pasti lebih besar daripada ujian orang yang amalnya sedikit. Dan yang terakhir, ibadah itu kategorinya ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ada yang ada tuntunannya secara rinci, ada yang tuntunannya sangat fleksibel. Itulah Ramadan, tuntunannya lebih rinci. Tapi bulan-bulan yang lain bukan berarti berhenti beramal, karena selalu ada ibadah yang menanti kita. Fa'idha faragta fansub. Sehingga inilah sarana kita menuju surga Allah. Seorang sahabat namanya Al-Harith radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata wa la siyam fa bima tadkhulu jannah. Gimana kamu masuk surga? Salat enggak, puasa enggak, baik enggak, ini enggak. Sarananya terlalu banyak untuk kita nafikan. Terlalu banyak amal yang Allah hadirkan, tidak hanya A, tidak hanya B, tidak hanya juga bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita tidak ada yang dapat menentukan dan memastikan bulan apa kita disiapkan oleh Allah untuk dipanggil. Kita seluruhnya selalu siap sedia. Bagaimana mempersiapkannya? Kita jadikan semua bulan adalah bulan untuk beramal, bulan kebaikan. Kapanpun itu, dimanapun itu, tidak ada prioritas amal yang pasti. Semua amal berkualitas dan itu ditentukan dengan sisi kuantitas. Dan amal itu memang ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Tapi semuanya dinilai oleh Allah. Emang yang dinilai yang mahdhah saja? Tidak, yang ghairu mahdhah juga dinilai. Ada orang masuk surga dengan ibadah ghairu mahdhah. Tapi ada yang melayakkan dia masuk surga dengan mahdhahnya. Demikianlah likulli amalin babu fil jannah. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab yang sangat mulia. Likulli amalin babu fil jannah. Setiap amal manusia akan membuka pintu-pintu surga. Sehingga itulah rahasia para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka layak mendapatkan syurga Allah, karena mereka tidak membatasi dengan amal tertentu, dengan bulan tertentu, dengan keadaan tertentu, tapi semuanya adalah manusia-manusia yang banyak beramal, beribadah, berbuat kebaikan. Insyaallah kita pun demikian. Mudah-mudahan Syawal ini menjadi alat ukur yang berikutnya dari Allah untuk melayakkan kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena sudah melebihi pukul 1, apa yang dapat kita fahami dari beberapa ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semakin menguatkan kita untuk terus-menerus beramal, beraktivitas, beribadah, berbuat baik, karena masing-masing ditentukan dengan amalnya, bukan oleh amal orang lain, bukan pula oleh jenis amal tertentu, tapi semua amal akan diakumulasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.